Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين عزكم الله termasuk daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, terutama bagi hamba-hambanya yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memberi kesempatan kepada hamba-hambanya yang beriman waktu-waktu tertentu di mana Allah subhanahu wa ta'ala melipatgandakan pahala amal-amal kebajikan padanya, yang mana pada waktu itu umat yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa berlomba-lomba mendapatkan pahala besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan yang ringan dengan pahala yang sangat besar, amal yang sedikit dengan ganjaran yang sangat luas. Ini merupakan rahmat keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang khusus diberikan kepada umat ini. Lain halnya dengan umat-umat sebelumnya, Allah subhanahu wa ta'ala memberi beban kepada mereka sekian banyak amal-amal yang berat, amal-amal yang cukup besar. Namun dengan pahala yang tidak sebesar pahala yang diberikan kepada umat ini. Dalam setahun, khonafatina azzakumullah, cukup banyak waktu dan cukup banyak bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang pada bulan-bulan tersebut kaum muslimin mendapatkan kesempatan untuk meraih pahala besar. Kalau bisa kita lihat dari bimbingan Rasulullah SAW selama setahun, paling tidak ada beberapa bulan yang bisa kita katakan berturut-turut. Di sana Allah Subhanahu wa taala melipatgandakan amal, pahala amal, dan menganjurkan kepada kaum muslimin sejumlah amal-amal tertentu yang kalau mereka lakukan akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau kita teliti, waktu-waktu yang mulia itu sudah dimulai semenjak bulan Rajab, yang terus berlangsung sampai Muharram. Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 7 bulan berturut-turut Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada hamba-hambanya untuk beramal saleh pada waktu-waktu yang di situ amal ibadah kepada Allah berlipat gandakan. Amal yang bisa dikatakan sederhana namun dengan pahala yang sangat besar. Untuk Rajab, Rajab ini merupakan salah satu dari Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diantara fadilahnya ialah siam, ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, afdalus siyam ba'da ramadhan siyamu syahrillahil muharram. Puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadhan adalah puasa pada bulan Allah yang haram. Ada yang menafsirkan itu keutamaan puasa bulan Muharram, ada pula yang menafsirkan keutamaan puasa di bulan-bulan haram, tidak khusus hanya Muharram. Rajab itu merupakan salah satu dari bulan-bulannya haram. Maka dengan riwayat tadi, khanamtina azzaikumullah, ada fadilah besar melaksanakan ibadah puasa-puasa sunnah di bulan Rajab. Bukan karena tanggal 1 Rajabnya, tetapi berkaitan dengan masalah dia sebagai bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal ibadah puasa ketika itu dikatakan sebagai afdalus siyam, sebagai puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan. Keutamaan yang lain hadirin rahimakumullah ialah keutamaannya sebagai bulan haram. Dalam prinsip Islam, amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan dilipat gandakan pahalanya di bulan haram. Sebagaimana tindakan-tindakan dosa dan kemaksiatan akan dilipat gandakan ancamannya, hukumannya, dosanya bila dikerjakan pada bulan haram. Itu selama sebulan penuh. Dianjurkan kita untuk memperbanyak siam, puasa selama Rajab sebanyak mungkin. Adapun hadis yang mengkhususkan fadilah puasa untuk tanggal 1 Rajab, itu hadis yang palsu. Hadisun maudhu', yang palsu, yang tidak bisa diamalkan. Maka tatkala kita berpuasa Rajab, maka puasa dengan niat puasa di bulan haram, bukan puasa khusus tanggal 1 Rajab. Dilanjutkan dengan Syaban. Di bulan Syaban ini, khonafitina azakumullah, Aisyah radhiyallahu taala anha memberitakan bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasalam berpuasa hampir sebulan penuh. Katanya Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu asyhara kullahu au aktsarahu illa Ramadan wa Sya'ban." Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa dalam satu bulan, puasa penuh sebulan atau puasa mayoritas di bulan tadi, melainkan Ramadan dan Sya'ban. Disebut dengan puasa Sya'ban. Hampir seluruh Sya'ban Rasul alaihissalatu wassalam berpuasa padanya. Dikatakan oleh para ulama, di antara hikmah Rasulullah alaihissalatu wassalam melaksanakan puasa Sya'ban sesering itu, dikarenakan Sya'ban itu suatu bulan yang diapit dengan dua bulan yang mulia. Sya'ban diapit dengan Rajab. Rajab merupakan bulan haram. Setelah Sya'ban ada Ramadan, bulan suci Ramadan yang ma'ruf. Sya'ban di tengah-tengahnya antara Rajab dan Ramadan, yang diapit oleh dua bulan yang mulia. Maka mayoritas umat manusia pada waktu itu melalaikan ibadah, karena sudah ada Rajab yang mulia sebelumnya dan ada Ramadan yang setelahnya. Sya'ban kecepet. Maka Rasulullah SAW dalam rangka mengingatkan umatnya jangan sampai melalaikan ibadah, maka beliau pun mensyariatkan memperbanyak puasa ketika Sya'ban, di bulan yang banyak dilalaikan oleh umat manusia. Bahkan puasa Sya'ban itu lebih sering dibandingkan dengan puasa Rajab. Hampir seluruh Sya'ban beliau berpuasa. Besar pahalanya, dikarenakan sesuai dengan bimbingannya Rasulullah SAW. Disusul dengan Syahrul Mubarak yang namanya Ramadan. Selesai Sya'ban kita beribadah kepada Allah, memperbanyak ibadah puasa yang sunnah, disusul dengan puasa Ramadan yang fardu, yang kita semuanya tahu, maklum akan fadilahnya, keutamaan-keutamaannya, pahala besar yang diraih daripadanya. Ramadan satu bulan penuh melaksanakan yang namanya kewajiban siang Ramadan. Di sana ada sunnah-sunnah lain yang mendatangkan pahala besar, semacam makan sahur, semacam memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak berzikir kepada Allah, memperbanyak doa, memperbanyak infak dan sedekah selama Ramadan. Ada tarawih padanya. Dan jangan lupa di bulan Ramadan terdapat yang namanya malam qadar, malam yang terbaik. Bahkan dikatakan oleh para ulama kita, afdalul layali, malam-malam yang paling afdal ialah malam-malam 10 hari terakhir Ramadan. Dikatakan sebagai afdalul layali, malam yang paling afdal, dikarenakan padanya ada yang namanya Lailatul Qadar, malam qadar. Lewat, berlalu yang namanya Ramadan, disusul lagi dengan yang namanya Syawal. Syawal ini khonafitina azakumullah masuk pada Asyhurul Hajj, bulan-bulan haji. Yang dikatakan dalam Al-Qur'anul Karim, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Al-Hajju Asyhurul Ma'lumat." Haji itu adalah bulan-bulan yang maklum yang tertentu, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sehingga fadilah Syawal berkaitan dengan masalah fadilah haji. Di saat yang sama Rasulullah sallallahu wasallam juga menganjurkan kepada umatnya untuk berpuasa sunnah 6 hari Syawal. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu wasallam pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shoma ad-dahr." Barang siapa yang puasa Ramadan lalu diikuti dengan puasa 6 hari Syawal, maka seolah dia puasa setahun penuh. Setahun penuh. Mereka mengatakan al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan diganjar 10 kali lipat. Kalau dia puasa Ramadan penuh ditambah dengan Syawal 6 hari, berarti 360 hari. Secara global itu merupakan jumlah setahun 360 sekian. Barakallahu fiikum. Ini Syawal sudah termasuk bulan haji, di saat yang sama dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan ibadah puasa Syawal yang lebih afdal berturut-turut setelah Id, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, diakhiri dengan tanggal 7 Syawal, selesai. Afdal. Boleh berturut-turut, boleh berpencar-pencar, yang penting 6 hari Syawal. Dan afdalnya ketika sudah menyelesaikan Ramadan. Bagi yang punya hutang puasa Ramadan, diselesaikan terlebih dahulu puasa qadha-nya. Qadha Ramadan, baru kemudian setelah itu diteruskan dengan 6 hari Syawal. Dikecualikan barakallahu fikum kalau enggak memungkinkan qadha, maka didahulukan Syawal, sebab mengqadha Ramadan waktunya panjang sampai pada Ramadan yang berikutnya dan yang berikutnya. Ini Syawal lewat. Lewat ya. Syawal lewat. Siapa yang belum puasa Syawal kemarin? Dewa senyum. Siapa yang belum puasa Syawal kemarin? Oh, nampaknya sudah puasa Syawal semuanya. Alhamdulillah. Karena senyumnya manis-manis. Kalau yang belum puasa Syawal, Allahul Musta'an, harus diagendakan tahun depan. Kalau masih umur panjang, jangan dilewatkan. Itu merupakan amal yang sangat besar. Disusul lagi dengan yang namanya Dzulqa'dah. Dzulqa'dah ini juga merupakan ashurul hajj, bulan-bulan haji. Al-hajju ashur ma'lumah. Di saat yang sama Dzulqa'dah itu termasuk bulan haram. Tadi Rajab, sekarang Dzulqa'dah. Bulan haram itu haramtina azakumullah, ada 4 bulan. Minha arba'atun hurum, kata Allah. Dari 12 bulan dalam setahun, 4 diantaranya adalah bulan haram. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, thalathun mutawaliyat, 3 bulan yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan yang keempat, wa rajabun baina Jumada wa Sya'ban. Rajab yang diapit oleh Jumada dan Sya'ban. Maka Dzulqa'dah itu merupakan awal bulan haram. Maka dia memiliki fadilah yang sama dengan Rajab. Dianjurkan memperbanyak puasa padanya. Amal ibadah dilipat gandakan padanya. Amal kejelekan pun dilipat gandakan dosa padanya. Di sisi yang lain termasuk bulan, bulan haji. Di antara fadilah Dzulqa'dah kanafidina azakumullah ialah bahwasanya semua umrah, perhatikan di sini, semua umrah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW semasa hidupnya itu pada bulan Dzulqa'dah. Rasul selama hidupnya umrahnya 4 kali, haji sekali. Haji yang sekali adalah haji wada. Umrahnya 4 kali. Semua umrahnya Rasul itu di bulan Dzulqa'dah. Barakallahu. Apa hukumnya umrah di bulan Dzulqa'dah? Jawabannya? Boleh. Afdal. Dikarenakan Rasulullah SAW umrahnya di Dzulqa'dah. Berangkat umrah di Dzulqa'dah, pulang lagi. Ya kalau umrah saja, tapi kalau disertai dengan haji sekalian, berangkat untuk ibadah haji dengan tamattu, dia umrah terlebih dahulu di bulan Dzulqa'dah, lalu kemudian dia menanti masa-masa manasik haji di bulan Dzulhijjah. Afdal. Jadi yang pergi ibadah haji barakallahu fikum, merasakan yang namanya umrah di bulan Dzulqa'dah. Karena umumnya untuk orang Indonesia awal keberangkatan tanggal 1 Dzulqa'dah, gelombang pertama. Ya, sehingga dikasih kesempatan untuk bisa tamattu umrah dulu. Tayyib di bulan Dzulqa'dah, kemudian tahallul, teman-teman nanti manasik hajinya tanggal 8 Dzulhijjah sampai akhirnya. Ini adalah merupakan kesempatan kita sekarang ini. Kita sekarang di bulan Dzulqa'dah, itu artinya kita sekarang di bulan haram, di mana amal-amal ibadah kepada Allah dilipat gandakan pada hari-hari ini, di antaranya ialah puasa. Afdalus siyami ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram. Puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa pada bulan-bulan Allah yang haram, di antaranya Dzulqa'dah. Maka di bulan ini Valentine Azzaqumullah dianjurkan sangat untuk memperbanyak puasa sunnah lillahi ta'ala, untuk mendapatkan puasa yang paling afdal ba'da Ramadan. Barakallahu. Ada terlupa. Maka jangan sampai lewat lagi. Kalau Syawal sudah kelewatan, 6 hari Syawal lewat, Allahul Musta'an, maka jangan dilupakan yang namanya Dzulqa'dah. Semua amalan yang dilakukan pada bulan yang haram, baik itu sholat, puasa, atau ibadah-ibadah yang lainnya, berzikir, berdoa, tilawatul Quran, berinfak, bersedekah, berdakwah, dan semua amal kebaikan yang lainnya akan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat terutama amalan puasa. Barakallahu. Setelah itu disusul lagi dengan Dzulhijjah. Dzulhijjah. Pada Dzulhijjah ini khonafitina azakumullah, terdapat sejumlah fadilah dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan kita jumpai insyaallah beberapa hari ke depan. Di antara keutamaan Dzulhijjah, yang pertama termasuk bulan haji. Jelas. Bahkan yang namanya manasik haji itu dilakukan di bulan Dzulhijjah, dari mulai tanggal 8 Dzulhijjah yaum tarwiyah sampai tanggal 13 Dzulhijjah nafar tsani. 8, 9, 10, 11, 12, 13 itu masa-masa manasik haji. Itu hanya di bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah ini pula yang Allah disebut dengan atau termasuk asyhurul hurum, termasuk bulan haram, yang juga memiliki keutamaan yang sama dengan Rajab, keutamaan yang sama dengan Dzulqa'dah. Secara umum semua amal ibadah kepada Allah dilipat gandakan pahalanya, dan secara khusus puasa dengan niat puasa di bulan haram, sehingga seluruh Dzulhijjah kecuali tanggal 10-nya Idul Adha itu ketika ayat mutasyrik 11, 12, 13 itu merupakan hari-hari diutamakan puasa padanya, sama sebagaimana Dzulqa'dah, sama sebagaimana Rajab, karena termasuk bulan haram. Begitu pula amal-amal ibadah yang lainnya. untuk Dzulhijjah ada keutamaan lainnya khusus untuknya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yani ayyam al-ashr. Jamkan baik-baik. Kata Rasulullah SAW, tidak ada hari-hari yang mana amal soleh pada hari-hari itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan hari-hari ini, yaitu hari-hari 10 awal Dzulhijjah. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari yang mana amal soleh pada hari-hari itu lebih Allah cintai melainkan hari-hari ini. Qalu ya Rasulullah, katanya para sahabat, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, tidak pula bisa ditandingi oleh amalan jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Jihad kalah, lebih afdal beramal di 10 pertama Dzulhijjah daripada jihad. Beliau mengatakan, walal jihad fi sabilillah, tidak bisa ditandingi oleh amalan jihad fi sabilillah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih thumma lam yarji' min dhalika li syai', kecuali seseorang yang keluar rumah dengan jiwa raganya, dengan hartanya untuk berjihad, kemudian tidak membawa pulang sedikit pun dari itu semua. Enggak baik lagi. Nyawanya enggak baik lagi, alias mati. Hartanya habis untuk kepentingan jihad fi sabilillah. Entah. Dalam riwayat ini, orang tina'azakumullah, kita perhatikan Rasulullah SAW memberitakan bahwasanya amal soleh, apapun bentuk amal soleh tadi, ketika dilakukan pada 10 hari pertama Dzulhijjah, itu menjadi amalan yang paling Allah cintai, amal yang paling agung, amal yang paling besar fadilahnya. Apapun amal soleh yang anda kerjakan ketika itu, bahkan fadilahnya, keutamaannya lebih besar daripada jihad fi sabilillah. Padahal yang anda mungkin azzaikumullah, yang namanya amalan jihad itu amal yang paling besar, puncak amal Islam. Rasul mengatakan, wa dharwatu sanamil islamil jihad, puncak amal Islam adalah jihad fi sabilillah. Orang yang mati dalam jihad dikatakan mati syahid, surga jaminannya. Orang yang berjihad dapat dua keutamaan, mungkin dia pulang dengan ghanimah, rampasan perang dengan kemenangan, atau dia mati dengan mati syahid. Jihad perkara yang sangat ma'ruf. Ternyata amal saleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama Dzulhijjah, fadilahnya, keutamaannya lebih besar dibandingkan dengan jihad. Hanya satu yang bisa menandingi, orang yang berjihad dengan jiwa raganya, dengan hartanya, kemudian tidak ada yang balik, mati fi sabilillah, hartanya ludes fi sabilillah. Hanya itu. Dalam keadaan yafanamtina azzakumullah, di zaman kita sekarang ini belum ada yang namanya bendera jihad yang selalu. Maka untuk zaman kita sekarang ini, amalan soleh di 10 hari pertama Dzulhijjah tidak ada yang bisa menandingi fadilahnya. karena jihad sekarang ini. Barakallahu. Dan itu dikatakan oleh para ulama meliputi semua bentuk amalan. Walaupun amalnya itu kecil, sederhana, yang secara fadilahnya kurang besar, amalnya kecil, tetapi ketika dikerjakan pada 10 hari yang pertama Dzulhijjah, itu berubah menjadi amal yang paling afdol, amal yang paling Allah cintai. Walaupun sebelumnya di hari-hari yang lain tidak seberapa pahalanya, tapi ketika itu menjadi amal yang paling afdol. Apalagi kalau yang kita amalkan adalah amal yang afdol, yang besar pahalanya, dikerjakan di 10 hari yang pertama, maka lebih besar lagi, lebih berlipat-lipat ganda lagi fadilahnya itu. Luar biasa. Ibadah kita yang rutin dari mulai sholat kita fardu, qabliyah, ba'diyah, sholat-sholat yang lainnya, zikir yang kita panjatkan kepada Allah, doa yang kita panjatkan kepada Allah, tilawatul Quran, talabul ilmi, dakwah ilallah, amar ma'ruf nahi munkar, infak dan sedekah, baca Al-Quran, dan semua bentuk amal-amal yang lainnya, ketika kita kerjakan di 10 hari pertama Dzulhijjah, luar biasa fadilahnya. Semua dikatakan amal yang paling Allah cintai, tidak ada yang mampu menandingi fadilahnya. Barakallahu. Itu umum barakallahu. Di antara yang lebih dianjurkan ialah asyam, puasa ya. Di antara yang lebih dianjurkan ialah berpuasa. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih dari sebagian istri Nabi alaihi salatu wassalam, disebutkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u siyama tis'i dzulhijjah. Disebutkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau tidak pernah meninggalkan puasa 9 hari awal Dzulhijjah. Rasul tidak pernah meninggalkan puasa 9 hari pertama Dzulhijjah. Sahih riwayat. Juga disebutkan athar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma annahu kana yasumul ashr. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau terbiasa puasa pada 9 hari pertama Dzulhijjah. Adapun hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Muslim, adapun hadisnya Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim, katanya Aisyah, ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shaiman al-ashra qat. Aku tidak pernah melihat Rasul alaihi salatu wassalam puasa pada 10 awal Dzulhijjah sama sekali. Dalam Sahih Muslim hadis ini fanatina azzaqumullah, diterangkan oleh para ulama, hadis ini adalah penafian. Aisyah meniadakan Rasul puasa pada awal Dzulhijjah. Sementara istri-istri yang lainnya menjelaskan Rasul tidak pernah meninggalkan puasa awal Dzulhijjah. Kaidahnya yang menetapkan lebih didahulukan daripada yang meniadakan. Yang punya ilmu lebih didahulukan daripada yang tidak punya ilmu. Dikarenakan ada istri Rasul yang lain yang punya ilmu, Rasul tidak pernah meninggalkan puasa awal Dzulhijjah, maka itu yang digunakan. Sementara Aisyah sesuai dengan kadar keilmuannya, tidak mengerti kalau Rasul puasa. Yang mengerti didahulukan dari orang yang tidak mengerti. Ada lagi yang mengatakan yang dimaksud oleh Aisyah radhiyallahu anha ialah puasa 10 hari yang di situ ada Idul Adha. Itu enggak mungkin, sebab dilarang puasa pada hari Id. Jadi paham ya? Ada pun yang selain tanggal 10, tidak ada masalah. Dan itu yang difahami oleh para ulama kita untuk mengompromikan dua riwayat ini. Maka ringkasnya yang dimaksud dengan riwayat ini hadirin azakumullah adalah anjuran puasa 9 hari awal Dzulhijjah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Adapun tanggal 10-nya pada waktu Idul Adha tidak boleh berpuasa. Jadi faham? Di saat yang sama ya hadirin azakumullah, tanggal 9 Dzulhijjah itu sendiri ada syariat puasa apa? Puasa Arafah. Sehingga kalau ada orang yang puasa dari mulai awal tanggal 1 Dzulhijjah, tanggal 1 puasa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dia puasa, kemudian ditutup dengan puasa apa? Puasa Arafah. Gongnya itu puasa Arafah, dobel-dobel pahalanya. Sudah dapat fadilah puasa di bulan haram, fadilah amal soleh pada 10 hari pertama Dzulhijjah, fadilah puasa khusus awal-awal Dzulhijjah, tambah lagi fadilah khusus untuk puasa Arafah yang dikatakan menghapuskan dosa. Menghapuskan dosa barakallahu. Sehingga berlipat-lipat ganda. Apalagi kalau Arafahnya pas hari Senin atau hari Kamis, gabungkan sekalian dengan niat Senin atau niat Kamisnya, double-double pahalanya, berlipat-lipat ganda barakallahu fikum. Hadahura. Kemudian tanggal sebelumnya Idul Adha. Naam. Ini diantara amal khusus yang dianjurkan selama 10 awal Dzulhijjah. Amalan yang lain yang juga dianjurkan di malam tina azakumullah ialah qiyamul lail, qiyamul layalil ashr. Qiyamul lail pada malam-malam 10 pertama Dzulhijjah. Tadi kan puasanya, qiyamul lailnya disebutkan oleh al-Imam al-Hafidz Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Beliau menyatakan wa amma qiyamu layalil ashr fa mustahabbun. Adapun qiyamul lail pada malam-malam 10 awal Dzulhijjah itu sangat dianjurkan. Apakah ada hadis khusus yang menjelaskan tentang masalah ini? Jawabannya kana bidina azakumullah, ada hadis khusus namun dhaif. Maka sisi sunnahnya, sisi anjurannya ialah dikarenakan qiyamul lail termasuk amal soleh. Ya, termasuk amal soleh. Sementara amal soleh pada 10 pertama Dzulhijjah adalah amal yang paling Allah cintai. Jadi paham ya? Maka qiyamul lail ketika itu pun juga memiliki keutamaan yang lebih besar lagi dibandingkan dengan malam-malam yang selainnya. Barakallahu fikum. Qiyamul lail ya Pak. Juga di antara amal yang sangat dianjurkan oleh para ulama ialah istihbab kathratu dzikr. Dianjurkan untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ya. Sebab 10 hari pertama Dzulhijjah disebut dengan ayyamun ma'lumat, hari-hari yang maklum. Di Al-Hajj disebutkan dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-28 Allah menyatakan wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan mereka berzikir kepada Allah pada hari-hari yang maklum. Jumhur ulama menafsirkan yang namanya ayyamun ma'lumat adalah ayyamul ashr, hari-hari 10 pertama Dzulhijjah. Disuruh banyak berzikir sehingga zikir ketika itu memiliki keutamaan yang berlipat ganda. Doa yang dipanjatkan ketika itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Termasuk zikir adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quranul Karim. Maka membaca Al-Quran ketika itu merupakan amal yang sangat besar pahalanya. Barakallahu fikum. Apalagi ketika berjumpa dengan hari Arafah dan Idul Adha yang memang disyariatkan untuk memulai takbiran. Supaya difahami khonatina izakumullah, takbiran untuk Idul Adha itu dimulai dari subuh hari Arafah. Takbiran untuk Idul Adha sudah dimulai tanggal dimulai subuh hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Dan terus berlangsung takbiran terus sampai tenggelamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah. 5 hari berturut-turut. Ya, takbiran dimulai dari subuh hari Arafah terus berlanjut sampai tenggelamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Takbiran terus. Selesai sholat takbiran, di pasar takbiran, di rumah sakit takbiran, di rumah takbiran, di mana-mana takbiran, sehingga di mana-mana ada suara gema dan gemuruh takbir. Di mana-mana lagi istirahat di rumah, lailai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi di pasar belanja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa nih Pak? Ini. Allahu Akbar. Sebagaimana yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka zaman dahulu kana fitna azzaikumullah, ketika ayyamu tasyrik di Mina, ketika di Mina mereka haji pada hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah di Mina, itu mereka hebohkan Mina dengan takbir. Mina bergema dengan suara takbir. Di jalan-jalan mereka takbir, di kemah-kemah mereka takbir, di semua tempat mereka bertakbir. Sehingga Mina bergema dengan suara takbir. Dulu zamannya para sahabat, zaman sekarang ini yaqanatina azzaqumullah, hatta jamaah haji di Mina da'ana dengan suara takbir. Nah, ya sebagian kemah takbiran sejenak. Selebihnya haji ingin merasakan ya apa sih gema takbir di Mina itu. Ya ada takbir itu. Selesai mereka melempar Jumatul Aqabah, tayyib, melepaskan pakaian ihramnya, ganti pakaian biasa, menyelesaikan ifadah, sudah. Pekerjaan kan cuma melempar jumrah. Tanggal 11, 12, kalau ingin ditunda 13, pekerjaannya hanya melempar jumrah. Ba'da zuhur melempar jumrah Aqabah, Jumatul Wusta, Al-Ula, Wusta, Aqabah, selesai. Selebihnya dikemang. Mestinya itu diisi dengan takbiran. Sepi dari takbir. Sepi. Sepi. Allahu musta'an. Ngobrol banyak. Di mana? Di kemahnya masing-masing. Allahu musta'an. Al-muhim, contohnya para sahabat bertakbir pada waktu itu. Dan ini merupakan amal yang sangat dianjurkan selama 10 awal Dzulhijjah. Masya Allah ya. Ini diantara fadilahnya apa ini? Dzulhijjah. Di antara fadilahnya pula ya khonafatina azzaikumullah untuk Dzulhijjah, padanya ada syariat menyembelih hewan kurban. Kapan itu? Dzulhijjah. Tanggal 10 Dzulhijjah diteruskan sampai terbenamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Sambil puasa Arafah juga ada Idul Adha, tayyib, hari raya kaum muslimin, juga di situ ada syariat berkorban menyembelih hewan kurban yang dimulai setelah selesai salat Idul Adha dan diakhiri dengan tenggelamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Dan terus itu, setelah itu fadilah dan keutamaan Dzulhijjah masih ada sebagai bulan haram yang memang dianjurkan sangat untuk memperbanyak amal ibadah ketika itu, terutama ibadah puasa. Dzulhijjah. Di sekarang kita masih punya banyak kesempatan. Dzulqa'dah masih awal-awal. Nah, kita harus menyisihkan lengan baju untuk meningkatkan amal soleh kita kepada Allah di bulan ini. Ini merupakan bulan yang haram harus banyak-banyak puasa pada bulan ini dan juga memperbanyak amal-amal yang lainnya, mempersiapkan diri untuk Zulhijjahnya. Lihat tanggalannya, lihat pengumuman pemerintahnya, kapan tanggal satunya itu. Begitu diketahui tanggal satu, langsung ibadahnya diperbanyak, terutama puasa. Tanggal 1, 2 sampai tanggal 9 puncaknya Yaum Arafah. Setelah itu sama kayak Ramadan, puasa sampai tuntas Ramadannya. Yang ini puasa 1 sampai 9 puncaknya Arafah, tanggal 10-nya luar biasa. Sehingga kaum muslimin merayakan kemenangan setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Zulhijjah. Belum selesai, disusul dengan yang namanya Muharram. Muharram, bulan Muharram adalah bulan akhir untuk bulan-bulannya haram. Ada Rajab, ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, dan yang keempat Muharram. Amalan-amalan pada bulan Muharram juga sama dengan bulan-bulan haram yang lain, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua bentuk amal dilipat gandakan. Dan yang sangat dianjurkan adalah puasa. Karena Rasul mengatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram. Puasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah yang Muharram. Mereka semua sepakat yang dimaukan adalah bulan Muharram. Sebagian ulama mengatakan masuk padanya semua bulan-bulan yang haram. Untuk Muharram sepakat. Sehingga puasa, memperbanyak ibadah puasa selama bulan Muharram itu merupakan amal yang paling afdal, puasa yang paling afdal setelah Ramadan. Sebanyak-banyaknya. Dan yang khusus adalah puasa puasa Tasu'a dan Asyura. Yang sunnah ya fanatim azzaikumullah, tidak puasa khusus tanggal 10-nya. Tetapi yang sunnah ialah tanggal 9 dan 10 sebagaimana azamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dalam rangka untuk menyelisih ahli kitab. Orang-orang Yahudi pada masa itu juga ikut puasa tanggal 10 Muharram. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengetahui hal itu, beliau berazam kuat untuk menyelisihi mereka dan puasa tanggal 9 dan 10-nya. Maka yang sunnah yang afdal ialah tanggal 9 dan 10 Muharram. Itu juga pahalanya menghapuskan dosa. Sama kayak puasa Arafah, menghapuskan dosa. Dia menunjukkan khusus saya. Selebihnya sama dengan puasa dengan ibadah-ibadah yang lain. Memperbanyak amal saleh kepada Allah tabaraka wa taala pada bulan tersebut dengan berbagai macam amal saleh yang ada akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dihitung-hitung selama setahun kana rutina azakumullah, bulan-bulan yang penuh dengan keutamaan lebih banyak daripada yang tidak. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 7 bulan. Berapa sisanya? 5. Kalau yang 5 ini tidak ada riwayat khusus yang menjelaskan amal khusus dengan fadilah khusus. 5 itu apa aja? Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani. Terus enggak beramal begitu. Tetap sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya normal, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayib juga dengan puasa yang normal, ada puasa Senin Kamis, ada puasa 3 hari dalam sebulan, ada puasa Daud. Dan semua amal ibadah yang lain normal. Tapi maksudnya pada 7 bulan yang mulia tadi dilipat gandakan lebih daripada yang lainnya. Karena itu nasihatullah, itu merupakan rahmat Islam, merupakan rahmat Allah untuk ahli Islam diberi kesempatan sebanyak itu untuk meraih pahala dan menambah pundi-pundi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amalnya sedikit pahalanya besar, lain dengan orang dahulu amalannya berat pahalanya enggak seberapa. Bayangkan umat Islam dikasih satu malam namanya malam qadar, dikatakan khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam itu 1000 bulan. Mereka dahulu harus beramal luar biasa untuk mendapatkan pahala semisal dengan malam qadar. Itulah Islam, sangat-sangat rahmah. Itulah Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Rahmah. Itulah Rasulullah alaihi wasallam, Nabiur Rahmah, nabi yang menebarkan kasih sayang kepada umatnya, memberi kesempatan yang sangat banyak dan sangat luas kepada kaum muslimin untuk memperbanyak amal saleh kepada Allah, dikasih kesempatan waktu-waktu yang mulia untuk menambah pahala yang sangat besar pada waktu-waktu tersebut. Itu baru waktu secara umum. Belum lagi waktu-waktu yang normal sebagaimana biasa, waktu yang sangat mulia seperti ke malam terakhir, waktu yang sangat mulia, waktu makbulnya doa antara adzan dan iqamah, ketika sujud, ketika hujan, ketika safar dan segala macamnya, banyak waktu-waktu yang mulia. Belum lagi tempat-tempat yang mulia, masjid, tempat yang mulia, tanah suci Mekah Madinah, Masjidil Haram Nabawi, Masjidil Aqsa, tempat yang mulia. Apalagi kalau berkumpul pada seseorang semuanya tadi sudah berada di tanah suci pada bulan yang suci, sedang melaksanakan ibadah yang suci di masjid yang suci dengan hati yang suci, masya Allah, itu merupakan cita-cita semua pihak. Ya Pak ya, ingin apa enggak? Enggak kepingin. Wah, dicurigai enggak kepingin ya Pak. Semua pasti akan kepingin ada kesempatan untuk berangkat ibadah haji. Ya, entah gelombang pertama atau gelombang yang kedua, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, di sana termasuk bulan haram, memiliki amal-amal yang sangat besar. Kita di tanah suci yang haram, di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, di bulan haram, di tempat yang haram, masya Allah, itu saat yang luar biasa untuk menambah bumi pahala kita, amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Namun bukan berarti yang tidak berhaji tidak bisa berbuat apa-apa, dikarenakan fadilahnya berlaku untuk masa dan zaman. Maka ikhwanul fillah jazakumullah, mestinya kita sebagai seorang muslim memperhatikan hal yang semacam ini, memperhatikan musim-musim, masa-masa, waktu-waktu yang perlu dengan fadilah. Jangan pandai-pandai planning pekerjaan, waktu-waktu prospek pekerjaan saja, atau waktu-waktu untuk bisa menaikkan karirnya atau jabatannya. Duniawi itu perkara yang sudah selesai urusannya, dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti mau kerja 24 jam nonstop, mau kerja 1 jam, mau kerja 5 jam, pot wire segini. Ya sama aja, segitu-gitu aja. Tapi terkait dengan masalah ibadah kepada Allah, tidak. Sesuatu yang berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ya kami dinasihatullah, sing-singan dengan baju. Kita sekarang ini di pertengahan bulan-bulan yang mulia, Dzulqa'dah. Kita masih punya kesempatan Dzulqa'dah, punya waktu Dzulhijjah, dan kesempatan terakhir bulan Muharram. Maka disematkan manfaatkan dengan sebaik-baiknya para Rasulullah. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, hamba-hamba Allah yang diberkati oleh Allah, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu musta'an, wala haula wala quwwata illa billah, terutama bulan sekarang dan bulan yang akan kita hadapi besok, bulan Dzulhijjah. Yang terpenting adalah 10 pertama Dzulhijjah. Itu menjadi planning utama kita untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Hari-hari yang paling mulia itu hari-hari 10 pertama Dzulhijjah. Malam-malam yang paling mulia itu malam-malam 10 hari terakhir Ramadan. Barakallahu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini sebagian yang mungkin bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk semakin meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Yang namanya ibadah, semua bentuk ibadah, ucapan dan perbuatan yang lahir, yang batin, yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang namanya ibadah. Allah, maka tingkatkan kepada kita pada hari-hari seperti ini. Wallahu a'lam. Ada yang mau tanya, persilakan. Yang mau nanya, tafadhal. Sesuai dengan tema lebih afdal. Di luar tema insyaallah enggak ada masalah selagi mudah dijawab. Silakan. Jangan malu-malu. Iya. Di bulan yang lain. Kalau di bulan yang lainnya harus dengan dalil seperti Syawal. Itu bisa berturut-turut tanggal 2 sampai tanggal 7 Syawal. Kayak sekarang ini berturut-turut tanggal 1 sampai tanggal 9. Atau bulan Sya'ban. Yang dicontohkan Rasul beliau hampir puasa Sya'ban sepenuhnya. Itu bisa dikerjakan berturut-turut, bisa pula dengan pisah-pisah. Atau tadi puasa bulan-bulan haram juga bisa. Selain itu tidak bisa, harus dengan nas dalil khusus dari Rasulullah. Allah. Apa khasiat surat Al-Waqi'ah? Wallahu a'lam. Saya enggak tahu. Coba dilihat di tafsir. Apakah ada riwayat yang sahih terkait dengan masalah Al-Waqi'ah? Saya enggak tahu. Ada yang tahu? Tahu, kenapa aja? Khasiat Al-Waqi'ah. Wallahu a'lam bishawab. Saya enggak tahu. Yang saya ketahui tentang masalah keabsahan surat Al-Baqarah ada fadilahnya, Ali Imran ada fadilahnya, Al-Fatihah ada fadilahnya, Ayat Kursi ada fadilahnya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ada fadilahnya. Apalagi? Nah itu. Al-Kahfi ada fadilahnya. Wes. Al-Muluk, ya Al-Muluk itu bisa masuk jin. As-Sajdah. Naam. Yang lainnya Allah harus dilihat. Artinya untuk mengetahui fadilah sebuah ayat atau fadilah sebuah surat itu harus dengan nas dalil ayat atau hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Yang lain? Barakallahu fiikum. Nah, sesuai dengan zahir hadis yang disebutkan dalam Sahih Muslim, man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal fa ka'annama shoma ad-dahr. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari Syawal, maka seakan-akan puasa setahun. Zahir hadis ini menunjukkan bahwasanya yang lebih didahulukan adalah qadha. Mengqadha nyaur utang puasa Ramadan. Ketika memungkinkan membayar hutang puasa Ramadan terlebih dahulu dan ada waktu untuk menyelesaikan Syawal juga, maka qadha baru Syawal. Selesaikan Ramadan utang-utangnya baru kemudian Syawal. Tapi kalau kemudian kondisi tidak memungkinkan untuk menggabungkan antara membayar puasa Ramadan dengan Syawal, sempit waktunya, maka didahulukan Syawalnya. Kalau sempit waktunya, didahulukan Syawalnya. Kenapa? Dikarenakan puasa Syawal terbatas waktu Syawal saja. Sementara membayar hutang puasa Ramadan, membayar puasa Ramadan itu panjang waktunya. Bisa pada bulan-bulan yang lain. Sehingga yang lebih afdal qadha terus Syawal. Karena mungkin kan Syawal baru qadha. Ada lagi yang lain? Seperti Iya, iya, didahulukan, didahulukan Arafah. Itu kalau nggak mungkin kan menyelesaikan ya. Ada Arafah, Arafah dulu. Dikarenakan kesempatan yang terbatas. Sementara qadha itu luas para ulama. Tapi seorang muslim yang baik itu tidak santai-santai. Berusaha maksimal untuk menyelesaikan tentang puasanya. Nah. Yang tanyakan sisinya sebelah mananya ini? Mudiknya, yang dibahas itu mudiknya atau Syawalnya? Ya tergantung kondisinya antum masing-masing. Kalau memang antum tidak punya kesempatan untuk menjenguk keluarga kecuali hanya pas masa Id, ya sudah, itu kesempatan ya. Kesempatan. Ada waktu, luang, dan rezeki, langsung. Dikarenakan menjenguk keluarga, silaturahmi dan segala macam. Satu utama. Jangan dilalaikan. Terus bukan berarti enggak bisa puasa Syawal. Masa jenguk keluarga sampai sebulan. Ya kemarin beberapa harian gitu ya. Sepekan lah, balik lagi ke sini. Ada waktu panjang untuk Syawal, puasa Syawal. Barakallah. Itu kembali kepada kondisinya masing-masing. Artinya mengkhususkan, mengkhususkan silaturahmi pada saat mudik. Tidak mau silaturahmi selain itu enggak ada contohnya. Silaturahmi itu kapanpun, kesempatan kapanpun kita mampu silaturahmi. Nah gitu ya. Tidak mengkhususkan pada saat. Kalau misalkan kita punya banyak kesempatan, kapanpun kita mau bisa silaturahmi, kita ambil kesempatan yang lain yang sekiranya enggak merepotkan, sudah. Saatnya Id sudah santai. Jadi kalau kepengin Id sana. Wallahu ta'ala alam. Artinya memungkinkan untuk dikumpulkan semuanya, insyaallah. Ya boleh, tidak masalah. Tapi ya, ya pahalanya itu. Artinya tidak harus tanggal 1 sampai tanggal 9. Tidak harus. Ketika kita hanya puasa tanggal 9 Dzulhijjah, Arafah saja, ya cukup. Kita dapat keutamaan Arafah. Tapi tidak mendapatkan keutamaan puasa dari mulai awal bulan. Tadi paham ya? Ya pahala, ada yang dapat sekian, dapat sekian. Ya tergantung masing-masing orangnya kan. Gimana? Aduh. Ya namanya apa puasanya itu? Namanya puasa mutlak. Fadilahnya apa? Fadilahnya apa? Itu ada sih. Itu ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan demikian. Mereka berdalil dengan tindakannya Rasulullah SAW ketika beliau keesokan hari pagi kepengen sarapan. Beliau belum makan apa-apa malam hari sampai subuhnya. Begitu mau sarapan sama istrinya, ada makanan tak hari ini? Tidak ada makanan. Ya sudah, saya mau puasa saja. Puasa. Itu mereka mengatakan itu puasa mutlak. Artinya tidak ada kaitan dengan hari tertentu. Tapi yang puasa gitu aja. Ada yang mengatakan demikian. ada yang membawa ihtimal, ada kemungkinan itu bertepatan dengan Senin atau Kamis atau yang semisal. Wallahu ta'ala a'lam. Puasa apa? Khusus. Khusus. Iya, tadi lupa kami sampaikan. Terkait dengan bulan Syaban diterangkan tadi hadis dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa hampir seluruh Syaban. Itu umum ya, Pak. Adapun mengkhususkan puasa pada tanggal 15 Syaban, khusus tanggal 15 puasa, khusus malam 15 qiyamul lail, ini hadisnya palsu. Hadisnya palsu, dihukumi palsu oleh para ulama kita ahli hadis. Sehingga enggak diamal. Kalau mengkhususkan enggak boleh. Tapi kalau dia puasa sebagaimana biasa, pas bertemu dengan pertengahan Syaban, enggak ada masalah. Lanjut puasanya. Yang dilarang adalah ritual khusus malam pertengahan Syaban dengan qiyamul lail dan segala macam, atau ritual khusus puasa khusus tanggal 15 Syaban. Ini yang palsu riwayatnya. Siapa yang bisa diamalkan? Tidak bisa diamalkan. Wallahu ta'ala ala sallam. Yep. Ada buku yang khusus terkait dengan masalah itu. Kita khusus yang membahas tentang masalah itu. Dan juga disinggung oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam bukunya Lathaiful Ma'arif terkait dengan masalah itu. Barakallahu fiikum. Begitu pula hadis yang melarang kita puasa setelah lewat pertengahan Syaban. Untuk melewati pertengahan Syaban enggak boleh puasa. Itu juga wa'id juga itu mungkar juga. Wallahu a'lam. Gimana, Kak? Apa yang ngasih? Hah? Dia paham. Yang ngasih majalah siapa? Aduh. Pas poligami. Poligami. Masya Allah. Gimana, Pak? Gimana, Pak? Padahal sudah dijelaskan tuntas di majalah itu. Bapak ada majalahnya? Iya, Bapak punya majalahnya tadi? Masih ada? Itu coba dibuka lagi, itu ada pembahasan masalah itu. Ada pembahasannya masalah itu. Terkait dengan hukum syar'inya, tidak ada persyaratan izin istri, tidak ada persyaratan persetujuan istri. Itu secara hukum syar'inya halal. Tapi secara teori poligaminya yang indah begitu ya, nah yang masih mudah itu. Jadi yang harus difahami baik-baik oleh para ikhwah sekalian yang suka poligami, harakat itu. Yang ingin saya sampaikan kepada antum semua ikhwah, ketika antum hendak dan punya azam kuat untuk berpoligami, hendaklah antum berpoligami seindah pernikahan pertama kali. Gimana pak? Nah, ketika anda menikah yang kali pertama, itu kan berbunga-bunga gitu ya, berbahagia, semua pihak berbahagia, yang kitanya berbahagia, yang istri calon istri juga berbahagia, bapak kita, orang tua kita berbahagia, mertua kita juga berbahagia, semua berbahagia di hari bahagia pernikahannya kali pertama. Maka diupayakan, upayakan ketika anda poligami juga dengan kondisi yang seperti itu. Kenapa saya nasihatkan demikian ya Pak? Dikarenakan ya Pak, di zaman kita sekarang ini kebolehan poligami itu sudah dikasih gambaran yang mengerikan oleh banyak pihak. Yang gitu Pak ya? Bayangkan yang ngeri-ngeri lah, yang wah gimana begitu lah. Sehingga terutama untuk kaum wanita, begitu mendengar kata-kata poligami itu kayak halilintar yang menyambar, wah luar biasa itu ya. Sehingga banyak menimbulkan perkara-perkara yang kurang baik. Sisi yang kedua, banyak orang yang praktek poligami dan menyalahgunakan poligami. Atas nama poligami padahal dia berbuat perkara-perkara yang kurang bagus, gak sesuai dengan syarat. Maka yang saya inginkan di sini adalah hendaklah anda berpoligami seindah menikah pertama kali. Ada yang mampu, ada yang siap, bismillah. Mudah-mudahan dikasih kemudahan oleh Allah Taala. Kalau belum, jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Rumah tangga yang indah dengan satu istri lebih bagus daripada rumah tangga yang amburadul dengan poligami. Barakallah. Gimana? Siap? Habis siap? Paham yang maksudnya? Lebih baik anda menikah dengan satu wanita tapi anda bahagia, lebih baik daripada anda poligami dengan yang kedua, yang ketiga, yang keempat tapi anda merana. Enak yang mana? Duh, kok diem aja? Enak yang mana? Oleh karena itulah saya katakan, kalau kepingin mau jawabannya yang banyak tapi bahagia, maka jadikanlah poligami seindah nikah pertama kali. Kalau antum mampu itu, insya Allah empat istri semua bahagia, tidak ada masalah, seindah pernikahan pertama. Itu yang semestinya harus diupayakan. Contohnya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semuanya indah, enggak ada yang enggak indah pada beliau ya, Pak. Nah. Ada. Gitu, Pak ya. Mudah-mudahan Bapak dikasih kelancaran, kemudahan bisa berpoligami dengan cara yang syar'i, gitu, Pak ya. Dan seindah pernikahan yang pertama kali. Orang tua setuju, mertua setuju, istrinya setuju, semuanya lapang. Ya, dapat istri yang soleha, yang sesuai dengan harapan, hidup bertiga, istri pertama, istri kedua, istri ketiga, yang keempat, semuanya mengalami rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan. Semakin banyak istri, semakin banyak anak, semakin banyak rezeki dan banyak kebahagiaan. Itu yang dicari. Barakallah. Mudah-mudahan berhasil dan sukses. Amin ya rabbal alamin. Barakallah. Itu harus saya sampaikan kepada anda, dikarenakan tidak semudah yang antum bayangkan melangkah ke arah poligami. Semata-mata nikah lagi gampang, sekarang juga bisa, ya Pak ya. itu sekarang sudah bisa. Kalau semata-mata nikah, pertanggungjawabannya itu yang susah. Ada, sehingga tolong bikin langkah-langkah yang bagus, planning yang bagus, teatur yang baik. Begitu semuanya sudah indah, maju untuk poligami. Mudah-mudahan hasil. Nanti dibaca lagi Pak majalahnya, itu panjang itu Pak. Banyak sekali hukum-hukumnya, ketentuan-ketentuannya dan segala macam, banyak sekali. Baca dengan khidmat, dengan telaah yang bagus, diresapi. Semoga ada pintu dan jalan keluar untuk mendapatkan hal yang tinggi. Barakallahu fiik. Nah. Yes. Ada lagi yang lain? Cukup. Gimana? Masalah apa? Kenapa nggak diambil? Lupa atau? Mungkin nggak enak sama antum ya. Nah itu pentingnya kita harus mengerti ilmu sebelum bermuamalah dan bertransaksi. Kayak tadi itu sesungguhnya kaidah asalnya adalah al-muslimun ala syurutihim. Kaum muslimin sesuai dengan persyaratan yang disepakati. Dari mulai awal disepakati ini borongan, selesai pagar 3,5 juta. Sepakat? Sepakat. Oke. Ini harus dikerjakan. Tidak bisa keluar dari sini kecuali dengan perjanjian baru. Gitu ya. Di tengah jalan, Mas, jangan borongan, Mas. Mending harian aja, Mas, tapi nambah lagi 4 juta jadinya. Itu tergantung antumnya. Kalau antumnya mengatakan tidak mau sesuai dengan yang pertama, maka mereka harus menyelesaikan. Assalamualaikum. Nah, sebentar, saya lagi merinci sekarang ini. Ketika itu tergantung antum. Kalau antum mengatakan saya enggak mau, tetap 3,5 borongan, selesaikan. Maka mereka berkewajiban untuk menyelesaikan borongan tadi sesuai dengan persyaratan di awal. Ketika mereka meminta hal yang baru, Mas jangan borongan harian aja, Mas, ketemunya 4 juta gimana? Antum setuju? Maka sesuai dengan kesepakatan bersama 4 juta. Jadi paham ya? Itu namanya ini kaidah al-muslimun ala syurutihim, dikecualikan dengan at-tasrih bi khilafih namanya. Hukum asalnya sesuai dengan kesepakatan bersama, tapi dirubah dikarenakan ada kesepakatan baru yang menyelisihi awal. Harus baru. Ya sudah, kita bikin kesepakatan baru, harian jadinya 4 juta. Kurang 500 ribu tanggungan saya. Ya sudah. Jalan. Begitu selesai itu pagar, antum berkewajiban menambah 500 ribu lagi. Ya wes. Karena sudah terjadi. Atau malah setuju atau grundel? Hah? Lah jadi iya. Selesai takdirnya. Oh, minta tambahan uang. Selesai padahal sudah. La haula wala quwwata. Selesai sudah. Pak, selesai. Selesai. Lu selesai. Anak itu belum selesai di tengah jalan. Sudah takdir selesai sesuai dengan awal kesepakatan, ya sudah selesai. Mau apa lagi? Minta tambahan lagi? Itu enggak bisa. Enggak bisa. Enggak bisa. Itu cara hukum syar'inya. Makanya mungkin ketika antum ya sudahlah nanti bapak anu ya mungkin nggak enak sih sama waduh nggak enak itu. Lebih bagusnya SMS lagi, pak ini uangnya diambil atau memang sudah diikhlaskan saja. Karena memang hukum asal perjanjiannya selesai. Nah itu tengah jalan pada perubahan. Ini sih bukan ada perubahan, selesai hatam, minta nambah lagi itu biasa tuh para tukang kayak gitu dia. Nah, iya, nah, iya banyak kayak gitu itu, nggak cuma tukang toh ada lagi yang lain juga begitu. Selesai semua urusan, tahu-tahu minta tambahan duit. Allah Allah, yang di luar kesepakatan di awal. Cukup, sudah, atau sampai sini. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Tidak ada insya Allah. Jelas insya Allah ya. Kenapa enggak perlu ditanyakan, tapi harus diamalkan. Pembahasan yang tadi itu terkait dengan fadilah dan keutamaan, itu jangan ditanyakan, tapi diamalkan. Sehingga disampaikan untuk kemudian diingat-ingat dan dipersiapkan untuk diamalkan pada waktunya nanti insya Allah. Baik, kalau ada yang bertanya, saya akan cukup sekian insyaAllah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin.